Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Au udrikal muna. Au udrikal muna. Faman qadatil amalu wa kuntu idza ghamastu qanata qaumin kasartu ku'ubaha. Sudah dibaca belum? Belum ya? Qala syari rahimah. Wafa'u sabab qala musannif rahimahullah wa ta'ala wafa'u sababiyyati wa wal ma'iyyah masbuqataini bin nafin mahdin aw talabin bi fi'li nahu la yuqda 'alayhim fayamutu wa ya'lamu as-sabirin wa la tadghu fihi fayahilla 'alaykum ghadabi la ta'kulu as-samaka wa tashrabu al-laban wa akham qala Sari rahimah wa ta'ala wa khamisuha fa'us salabiyah wahia allati yuksudu biha konu ma qabla sababan lima ba'daha wahal hiya hayna idin atifatun amla qala al-jumhur na'am wa qala al-radi la muhtajjan bi anna fa'al atfi la tufidu salabiyyata illa idha utifat jumlatun illa idha atafat jumlatun ala jumlah idha atafat jumlatun ala jumlah wada mafqudun huna li anna al-jumhura qalu at-taqdiru fi nahwi zurni fa ukrima kaliyakun minka ziyaratun fa ikramu minni fa'atful masdara fa'atafu al-masdara al-munsabak min an wasilatiha ala masdarin mutasayyidin min al-fi'li sabik falidhalik ida ar-radi annaha limahdi sababiyah wa an ma ba'da al-fa'im wa anna ma ba'da al-fa'i mubtada'un mahdhuful khabari wujuban wa taqdiri wa taqdiru 'inda zurni fa ikramaka thabit fa ikramaka thabitum warada bi annahu yalzimu 'alayhi hatful khabari wujuban ma min ghairi shay'in yashuddu masaddahu wa huwa mumtani wa sadisuha awul ma'iyyah wa hiya allati tufidu ma'na ma'a wa yakunu ma qablaha wa ma ba'daha waqi'ain fi zamanin wahidin wal jumhuru ala annaha li'ati ma qasdil ma'iyah wa ana taqdiru fi nahwi la ta'kulu as-samaka wa tashrabu al-laban la yakun minka aklu as-samaki wa shurbu al-labanin ay ma shurbin labanin bi ma'na di makna nahai bi makna nahyu anil jam'i bainal amrayni ma'an la an kulli minhuma ala al-infirad wa ikhtara ar-radi kana al-wawi haliyatan wa ma ba'daha mubtada'un mahdhufun wujuban wal jumlah fi mahalli nasbin ala al-hal ay la ta'kulu as-samaka wa shurbaka al-laban hasilun ay la ta'kulu fi hadhihi al-halati وتفيد المعية ورد عليه بما مر تفيد الفاء بسببية والواو المعية لإخراج العاطفتين على صريح الفعل إذا لم يشعر بسببية ولا معية والاستنافيتين ومثل الفاء العاطفة على صريح الفعل نحو لا ولا يؤذن لهم فيعتذرون فأتوا يعتذرون على لفظ يؤذن فهو شريك له في رفعه أفي النحو الداخل عليه كأنه قيل la yu'danu lahum fala ya'tadiruna wa mithalul fa'il al-istina'iyah kakoli syair alam tas ar-rab'a al-qawa'a fayantik birrafi yantiku li'annahu khobar mubtada'un mahdufun takdiru fahuwa yantik wal fa'u al-istina'fi wa mithalul wawi al-atifa la ta'kuli samaka wa tashrubil laban bijazimi tashrub idha kudiran nahyu ankuli minhuma wa antakdira la ta'kuli samaka wa la tashrabil laban wa mithalul wawi al-istinafiyah la ta'kuli samaka wa tashrabil laban birrafi tashrab ala antakuna nahiyatuhu anil awali faqat wa ubihat silahu thani wa ka'annaka kulta la ta'kuli samaka wa laka shurubil laban thumma dhakara al-musannifu syartul nasbi ba'da al-fa'i wal wawi wa qala masbuqataini bin nafin mahdin ay khalisin min ma'na al-isbati kami tal'ati bi khilafin nafi al-muntaqat bi illa nahwu wa ma ta'tina illa fatuhadzisuna wa nafyu al-matlubu bin nafyin nahwu ma tazalu ta'tina fatuhadzisuna awin nafyu awin nafyu tali la liftibhami takriri nahwu alam ta'tini fa usina ilaika fa innahu yamtani nasba fi hadhi kulliha wa urada al-istibhami takriri qawla syair alam aku jarukum wa yakunu baina wa bainakumul mawadda wal ikhau bin nasbi yakun wa ajaba anhu ibn anqa wa ghayruhu bi annahu idha urida istifhami haqiqatan anin nafyi fa nasbi an jawabil istifhami kama fil bait aw talabin bil fi'li ay bis. Kemudian penasob berikutnya yang dia menasobkan dengan bantuan al-mudmar wujuban setelah kai al-jarah, kemudian juga setelah lam al-juhud dan setelah lah hatta setelah au bermakna illa, setelah au bermakna illa, kemudian fa'sarabiyah ya, sekarang yang berapa berarti setelah fa'sarabiyah ya, yang ke lima ya. Wa fa'isarabiyah wa wawil ma'iyah masbuqataini binafin mahdin, dan juga setelah fa'sarabiyah dan wawil ma'iyah yang keduanya didahului oleh nafi, penafian yang murni. Al-tolabin bil fi'li, atau keduanya fa'sarabiyah dan wawil ma'iyah didahului oleh fi'il. Contoh la yuqdu alaihim fayamutu wa ya'lamu as-sabirin wa la tatghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi la ta'kulu as-samaka wa tashrab al-laban. Telah di sini penjelasannya dari Asy-Syarih rahimallahu. Wa khamisuha, yang kelima, fa'sarabiyah wa hiya allati yuqsadu biha kaunu ma qablaha sababan lima ba'daha. Fa'sarabiyah adalah fa' yang dikehendaki apa yang setelahnya ya, yuqsad biha kaunu ma qablaha, fa yang dikehendaki apa yang sebelumnya sebagai sebab dari terjadinya apa yang setelahnya, fa yang dimaukan dengannya bahwa apa yang sebelumnya merupakan sebab dari apa yang setelahnya. Wa hal hiya hina idzan atifatun amla, apakah fa ketika itu dia menjadi fa sababiyah, apakah dia tetap sebagai huruf ataf atau tidak. Qala al-jumhur na'am, kata jumhur dia tetap sebagai huruf ataf, tidak berubah ya keadaannya meskipun dia sababiyah. Wa qala radila, kata radi tidak, sudah berubah, tidak lagi dia sebagai fa atifah. Muhtajjan bi anna fa al-athfi la tufidu sababiyah. Muhtajjan isim apa? Fi'il atau maf'ul? Sifat aslinya apa? Muhtajijan. Ini muhtajjan adalah lafaz yang memungkinkan makna isim maf'ul, ya kan, dan juga memungkinkan makna apa? Isim fa'il. Kalau isim maf'ul ya muhtajajan tadi. Karena beliau berhujjah bahwasanya fa ataf la tufidu sababiyah. Yang namanya fa ataf itu tidak memberikan faedah sababiyah. Ya. Ja'a Zaidun, ja'ani Zaidun fa amrun. Datang Zaid kepadaku kemudian Amr, kan enggak ada sababiyah gitu. Illa, kecuali ada syaratnya, kata Ar-Radi, fa sababiyah itu memberikan faedah ataf. Illa idza atafat jumlatan ala jumlatin, kecuali apabila fa ini mengatofkan satu jumlah kepada jumlah yang lain. Ya, sedangkan syarat ini wa za mafqudun huna, sedangkan syarat ini mengatofkan jumlah kepada jumlah hilang pada pembahasan ini. Kenapa? Karena jumhur mengatakan takdir dari ucapanmu zurni ya fa ukrimaka, ini kan sepintas sepertinya fi'il kepada fi'il diatofkan ya, sepertinya ukrimak diatofkan kepada zurni, jumlah kepada jumlah, tapi ternyata tidak demikian ya, kata Robdi. Karena jumhur mengatakan takdiran dari ucapan zurni fa ukrimak itu mufrad, liyakun liyakun minka ziyaratun fa ikramun minni, liyakun minka ziyaratun fa ikramun minni, hendaknya ada darimu ziarah sehingga ada pemuliaan dariku. Berarti kan di sini ataf mufrad ala mufrad dia ya kan? Ikramun di atafun kepada apa? Ziarah. Iya kan? diatafkan kepada ziarah. Berarti ini ataf mufrad kepada mufrad. Maka tidak ada kata siapa? Ar-radhi makna salafiyah. Tidak ada lah makna salafiyah. Sehingga kalau tidak ada makna salafiyah, maka apa? Apa tadi? Fa'ul ataf ya. Saya ulangi, fa'ul atif. Antum lihat lagi di atas itu. Ya. Kata Ar-radhi, beliau mengatakan fa'nya bukan salafiyah lagi. Iya. Apa? Fa'nya bukan atifah lagi. Kenapa? Karena beliau berhujah bahwa fa'atof itu tidak memberikan faedah salafiyah. Sedangkan di sini memberikan faedah salafiyah enggak? Memberikan kan? Dalam contoh ini kan memberikan faedah salafiyah. Ya berarti bukan fa'atof gitu. Fa'atof la tufri salafiyah. Fa'atof itu tidak bisa memberikan faedah salafiyah kecuali apabila fa ini mengatofkan jumlah kepada jumlah yang lain. Dan di sini kosong. Tidak ada satu jumlah diatofkan kepada jumlah yang lain. Karena jumhur mengatakan takdir dari ucapan muzurni fa ukrimak adalah liyakun minka ziyaratun fa ikramun minni. Ya. Fa'atofu al-masdaru al-munsabik min an wasilatiha ala masdar. Maka mereka mengatofkan masdar yang terbentuk dari an dan silahnya kepada masdar mutasayyadin yang diburu dari fil sebelumnya. Ya. Falidhalika idda'a radhi anha limahdus sababiyah. Oleh karenanya, radhi mengklaim bahwasanya itu sekedar atau semata-mata apa? Untuk sababiyah saja. Tidak dikatakan atifah. Kenapa alasannya? Sababiyah saja. Karena bukan ataf jumlah ala jumlah. Kalau ataf jumlah kepada jumlah kemudian memberikan faedah sababiyah, maka dikatakan juga fa'nya selain fa'apa? Sababiyah juga atifah. Gitu. Tapi ini mufrad gitu, masdar ala masdar mutasayyid, masdar munsabik ala masdar mutasayyid dia. Sudah paham ya? Nih, ada yang belum paham? Jadi kalau dia ya, kalau fa ini mengatofkan jumlah yang setelahnya kepada yang sebelumnya, kemudian mengandungi makna fa, maka dikatakan dia sababiyah dan atifah juga gitu. Tapi di sini mengandungi makna sababiyah, tapi atofnya bukan jumlah kepada jumlah gitu loh. Mufrad kepada mufrad, maka sekedar dikatakan apa? Sababiyah saja, hilang apa? Penamaan apa? Atifahnya. Ya itu. Kemudian tadi falidzalika idda ar-radhi annaha li mahdhi sababiyah. Oleh karenanya ar-radhi mengklaim bahwasanya fa di situ li mahdhi sababiyah, semata-mata untuk sababiyah. Murni untuk sababiyah. Wa annama ba'da al-fa mubtada, dan bahasa i'rabnya isim yang setelah fa, isim yang muawwal tadi dari masdar munsabik, mubtada i'rabnya mubtada mahdhuful khabar wujuban, ya, mubtada yang khabarnya wajib dibuang katanya. Wa taqdir indah, takdirannya menurut radhi zurni fa ikramuka sabit, ziarailah aku, jenguklah aku, maka pemuliaan terhadapmu akan dihasilkan. Sabit. Tapi wajib apa? Dibuang katanya. Warudda, hanya saja ini pendapat dibantah oleh jumhur. Warudda bi'annahu yalzam alaihi hazul khabari wujuban min ghairi syai'in yasuddu masaddahu wa huwa mumtani'. Ya, pendapat Rodi ini terbantahkan dengan bahwasanya konsekuensinya adalah membuang khabar secara wajib tanpa ada sesuatu pun yang bisa ataupun yang menduduki posisinya. Dibuang tidak ada sesuatu yang menduduki posisinya. Yang seperti ini katanya terhalang, enggak boleh. Nah itu dibantah lagi. Sehingga tetap ya dikatakan yang rajih pendapatnya jumhur. Yaitu dengan mengatakan fa-nya apa? Tetap dikatakan atifah. Sababiyah dan atifah juga. Paham enggak ini bantahannya? Jadi konsekuensi dari ucapan Ar-Radhi yang dia mengatakan ketika itu khabarnya wah mahdhu wujuban, ini lemah. Ya. Konsekuensinya lemah. Yaitu di mana di situ khabar dibuang secara wajib tanpa ada sesuatu yang menggantikan posisi khabar itu, enggak ada. Kalau yang ada yang menduduki posisi khabar sebenarnya apa? Mubtada dibuang khabarnya. Tapi ada yang menduduki posisinya sehingga enggak mengapa. Aqaimun az-Zaidani kan? Aqaimun az-Zaidani. Khabarnya enggak ada itu. Dibuang, tapi sudah ada yang mencukupi posisi khabar itu apa? Fa'ilnya. Aqaimun az-Zaidani. Wasadisuha, yang keenam dari penasob yang menasobkan fi'il mudhara dengan al-mudmar wujuban adalah wawul ma'iyah. Wahiyallati tufidu ma'na ma'a. Wawul ma'iyah adalah wawu yang memberikan faedah makna ma'a. Wa yakunu ma qablaha wa ma ba'daha waqi'aini fi zamanin wahid. Dan apa yang sebelum wawu dan setelahnya itu keduanya terjadi di satu waktu. Wal jumhur 'ala anha lil 'athfi ma qasdil ma'iyah. Jumhur berpendapat bahwasanya wawu tersebut adalah untuk ataf, untuk ataf juga, berarti harfa 'athfin juga. Ma qasdil ma'iyah disertai niatan ma'iyah mengandungi makna ma'a. Wa anna taqdir fi nahwi, dan bahwasanya takdiran dari contoh ucapanmu la ta'kuli samaka wa tashrab al-laban. La yakun minka aklu samakin wa syurbu labanin. Ya. Jangan ada ya darimu perbuatan makan ikan bersama apa? Minum susu. Ya. Aima syurbi labanin. Di sini makna wa syurbu labanin adalah apa? Ma syurbi labanin. Ya. La ta'kuli samaka wa tashrab al-laban, kalau di fathah ya. Jangan kamu apa? Makan ikan bersamaan dengan kamu minum susu. Takdirannya layakun minka aklu samakin wa syurbu labanin. Wa di sini ma syurbi labanin. Ya. Di makna nah, di makna nahyihi anil jam'i, dengan makna larangannya dari mengumpulkan bainal amrayni, dua perkara ini. Makan ikan dengan apa? Minum susu bersamaan, itu yang dilarang. La an kullin minhuma 'ala al-infirad, bukan larangannya dari mengerjakan masing-masingnya secara sendiri-sendiri, bukan. Tapi yang dilarang adalah ketika dikumpulkan bersama-sama, itu yang dilarang. Kalau sendiri-sendiri misalkan apa? Makan apa dulu? Ikan dulu. Kemudian setelah itu makan apa? Minum apa? Susu, enggak apa. Kalau bareng-bareng ikan kemudian minum susu, ikan susu ya. Katanya enggak boleh. Ya mungkin membahayakan barangkali kesehatan. Wa ikhtar radi kauna al-waw haliyatan. Ar-radi berbeda lagi pendapatnya. Sebagaimana pada fa sababiyah berbeda, begitu pula dalam waw ma'iyah berbeda lagi. Wa ikhtar radi kauna al-waw haliyah, dan ar-radi berpendapat bahwasanya wawnya haliyah, waw haliyah. Wa ma ba'daha mubtada. Berarti i'rabnya isim yang setelah wawu itu mubtada, mahdhuful khabar wujuban. Seperti tadi jawabannya. Mahdhuful khabar wujuban, dibuang khabarnya secara wajib. Wal jumlatu fi mahalli nasbin alal hal, dan jumlahnya pada mahalli nasab sebagai hal. Ya, takdirannya adalah la ta'kuli samak wa syurbaka laban. Ya, la ta'kuli samak wa syurbuka asyurbaka ya wa syurbaka laban. Atau syurbuka laban, betul. Karena ada khabar yang mahdhuf ya. La ta'kuli samaka wa syurbuka laban. Jangan engkau makan ikan dalam keadaan engkau apa? Minum susu. Hasilun. Ya, itu hasilun. Wa syurbukal labani hasilun. Dalam keadaan engkau apa? Minum susu. Nah, terlaknya perbuatanmu minum susu hasil terjadi. Ya, pikir enak makna terjemahannya ya. Ya, seperti itu. La ta'kuli samaka wa syurbukal laban hasilun. Jadi, wawunya haliyah katanya. Jumlah mubtada khobar fi mahalli nasbin alal hal. Bihal. Ay la ta'kul fi hadhil halah, maknanya la ta'kul fi hadhil halati fatufidul ma'iyah. La ta'kul fi hadhil halah, jangan kau makan dalam keadaan seperti ini. Ya. Sama maknanya sih dengan yang sebelumnya. Fatufidul ma'iyah, maka dia wawu memberikan faedah ma'iyah. Dibantah lagi pendapat ini oleh jumhur. Warudda alaihi bima marra. Ini dibantah dengan jawabannya telah lewat. Apa jawabannya? Ya. Beliau mengatakan bahwasanya khobarnya isim yang setelah wawu apa? Mahdhuf wujuban. Kan pada situ ada apa? Padahal di situ tidak ada sesuatu yang menggantikan posisinya. Ini mumtani'. Dia tidak bisa. Wa taqyidul fa'i bisababiyah wal wawi bil ma'iyah li ikhraji al 'atifataini 'ala sarihil fi'li idza lam yush'ira bisababiyatin wala ma'iyatin wala al istinafiyataini. Membatasi fa dengan sababiyah, wawu dengan ma'iyah, ini tujuannya mengeluarkan al-atifataini, fa dan wawu yang fungsinya mengatofkan, ala sharihil fi'il, kepada fi'il yang sharih, bukan mu'awal dengan fi'il. Idza lam yush'ira bisababiyatin, apabila keduanya tidak memberitakan makna sababiyah, tidak memberikan makna sababiyah, tidak pula ma'iyah. Ya, juga untuk mengeluarkan al-isti'nafiyataini fa'dan wa isti'nafiyah. Itu fungsinya dikasih tambahan apa? Sababiyah, fa' sababiyah, wa ma'iyah. Untuk mengeluarkan fa' dan wawu yang dia fungsinya mengatofkan kepada isim yang sharih. Ya, apabila keduanya fa' dan wawu ini tidak menunjukkan makna sababiyah, tidak pula wawu ma'iyah. Ya. Tidak pula atau untuk juga mengeluarkan apa? Al-isti'nafiyataini itu ma'tuf pada al-atifataini li ikhraji al-atifataini wal isti'nafiyataini. Contohnya di sini, wa mithalul fa' al-atifah wa mithalul fa' al-atifati 'ala sharih al-fi'li nahu wa la yu'dhanu lahum fa'tadhirun. Contoh fa' atifah yang dia ma'tufkan yang setelahnya kepada yang sebelumnya dari sharih al-fi'l, fi'il yang sharih, dan di situ tidak ada makna sababiyah, wala yu'dzanu lahum fa'tadhirun, ya, mereka tidak diizinkan, ya, tidak pula mereka meminta uzur, ya. Ya, jadi maknanya bukan mereka tidak diberi uzur sehingga maka gitu kan. Kalau itu sababiyah, di sini enggak ada sababiyah, tadi kan disebutkan kan al-atifataini ala sharihil fi'li, yang mengatofkan kepada sharihil fi'il tanpa mengisyaratkan makna sababiyah di dalamnya ataupun ma'iyah. Fa'utifa ya'tadhirun, maka diatofkan la ya'tadhirun ala lafzi yu'zan, kepada lafaz yu'zan. Diatofkan di sini ya'tadhirun kepada apa? Yu'zan. Fa huwa syarikun lahu fi raf'ih. Dan dia ya'tadhirun itu bersekutu dengan yu'zan dalam hal rafa', sama-sama rafa'. Wa fi nafy, dan juga berserikat ya'tadhirun dengan yu'zanu dalam hal penafian. Jadi la di sini penafian mengenai yu'zanu dan juga ya'tadhirun. Berserikat antara ya'tadhirun dengan yu'zanu dalam hal apa? Rafa', i'rab. Kemudian dalam hal penafian ad-dakhil 'alaihi, yang masuk kepadanya. Ka'annahu qila, ya, seolah-olah dikatakan la yu'zanu lahum fa la ya'tadhirun. Ya. Mereka tidak diberi izin, ya, tidak pula mereka meminta uzur. Ya. La yu'dzanu lahum fala ya'tadhirun, mereka tidak memberi izin maka mereka tidak diberi izin dan mereka tidak minta uzur. Saya paham ini maknanya la yu'dzanu lahum fala ya'tadhirun, mereka tidak diberi izin, fala ya'tadhirun, dan mereka tidak apa, meminta uzur. Wa mithalul fa'il istinafiyah ka qawli syair, adapun contoh fa'il istinafiyah adalah seperti ucapannya penyair alam tas'alir rab'a rub'at rab'a ada caklum ha alam tas'alir rab'a al-quwa fayantiq, tidakkah engkau bertanya kepada padang pasir yang kosong dari penghuni, fayantiq ya fayantiqu, sehingga dia berbicara bi raf'i yantiqu, dengan merafakan yantiqu, li'annahu khabar mubtada mahdhuf, li'annahu khabaru mubtada'in mahdhufin, karena dia yantiqu sebagai khabar dari mubtada'in mahdhuf, takdirnya huwa. Kembali ke mana huwa? Ar-rab' itu ya, padang pasir. Fa huwa yantiqu wal fa' lil isti'naf, fa'nya di sini untuk isti'nafiyah. Alam tas'al ar-rab' al-quwa fa yantiqu. Merafakan apa? Isim atau fi'il yang datang setelah fa', karena dia fa'nya istinafiyah. Wa mithalul wawu al-atifah. Ah, salam contoh wawu al-atifah. La ta'kulis samak wa tashrab al-laban. Ah. La ta'kulis samak wa tashrab al-laban. Bijazmi tashrab. Dengan menjazmkan tashrab. Iza qudira an-nahyu an kullin minhuma. Apabila ditakdirkan maknanya larangan dari masing-masing dari keduanya, dari makan dan minum. La ta'kulis samak wa tashrabil laban, artinya apa? Jangan kau makan ikan dan jangan engkau minum susu. Boleh enggak diterjemahkan dengan ma'iyah? Enggak. Di sini berarti wawunya sekedar apa? Mengatofkan. Dan di situ wawunya tidak mengisyaratkan atau tidak la yush'ir apa? Ma'iyah. Tidak ada isyar, pemberitaan makna ma'iyah. Ya, la ta'kuli samak wa tashrabil laban. Sekedar ataf saja. Ya, seperti tadi. La yu'zanu lahum fa'ya'tadirun. Hanya untuk ataf saja fa'nya. Tadi maknanya la yu'zanu lahum fa'ya'tadirun. Mereka tidak diberi izin dan mereka tidak minta uzur. Tidak diterjemahkan maka atau sehingga ya. Wa anna takdir dan bahasa takdir dari ucapan mula tak kulis samak wa tashrabil laban. La tak kulis samak wa la tashrabil laban. Jangan kau makan ikan, jangan pula kau minum susu. Jadi tashrab dengan takul bersekutu dalam jazm. Dan juga bersekutu dalam penafian. Sama dengan seperti minumnya itu kan. Sifam ini. Nah itu, kalau tadi contoh fa ya, sekarang wawu sama persis. Wa mithalul wawi wal istinafiyati wa mithalul wawi al istinafiyati la ta'kuli samak wa tashrabul labana. Contoh wawu istinafiyah adalah la ta'kuli samaka wa tashrabul laban. Jangan kau makan ikan dan silakan kau minum susu. Iya kan? Wa tashrabul laban. Biraf'i tashrabu dengan merafakan tashrabu ala an takuna nahaitahu anil awal. Dengan merafakan tashrab. Karena engkau melarang dia dari perbuatan yang pertama. Yaitu apa? Makan ikan. Faqat saja. Ya ketika larangannya hanya dari yang pertama. La ta'kuli samak. Jangan kau makan ikan. Wa bahtalahu tsani. Dan kau bolehkan untuk dia mengerjakan yang kedua. Yaitu apa? Minum susu. Wa tashrabul laban. Wa ka'annaka qulta. Seolah-olah engkau berkata dengan ucapanmu ini. La ta'kuli samak. Wa tashrabul laban. La ta'kuli samak walaka syurbul laban. Ya. Jangan kau makan ikan dan boleh bagimu minum susu. Thumma zakara al-musannif syaratan nasbi ba'da al-fa'i wal-wawi faqala masbuqataini binafin mahdin. Kemudian musannif menyebutkan syarat nasab dengan setelah syarat nasab setelah fa dan wawu. Fa sababiyya dan wa ma'iyya faqala masbuqataini binafin mahdin. Dia mengatakan keduanya harus didahului oleh nafi yang murni, penafian yang murni. Ini maksud dengan nafin mahdin adalah kholisin min makna lisbat, penafian yang kosong dari makna penetapan. Kal misalil ati, sebagaimana contoh yang akan disebutkan dalam sunnif. La yuqtu alaihim fayamutu dan seterusnya. Bi khilafin nafil muntaqadi bi illa, berbeda halnya dengan penafian yang sudah dibatalkan dengan illa. Ya. Contohnya wa ma ta'tina illa satu hadithuna. Wa ma ta'tina illa satu hadithuna. Tidaklah engkau datang kepada kami melainkan kami mengajak bicara engkau. Satu hadithuna. Jadi tadinya wa ma ta'tina tidak datang. Ini penafian dibatalkan dengan illa sehingga jadi isbat maknanya. Tadinya manfi jumlahnya menjadi isbat. Wa ma ta'tina illa satu hadithuna. Tidaklah engkau datang kepada kami kecuali saya mengajak bicara engkau. Wan nafyu juga berbeda wan nafyil matluwi binafi. Ya, juga berbeda dengan nafi yang diikuti oleh nafi yang lain. Ya, ada kaidah nafyun nafi isbat. Penafian sesuatu yang sudah nafi maka menjadi musbat. Contoh mata zalu ta'tina satu hadithuna. Mana di sini nafi matlu nafi, nafi matlu binafi. Ya, makna fi. Kemudian zala itu diantara fi'il yang bermakna nafi. Zala tidak terputus-putus. Iya kan? Sehingga menjadi isbat maknanya, terus-menerus, iya kan? Tidak terus-menerus, berarti apa? Terus-menerus jadinya, ya. Mata zalu ta'tina fatu hadithuna, senantiasa engkau datang kepada kami sehingga saya mengajak bicara engkau. Awin nafi tali listifhamin takriri ataupun penafian yang datang setelah istifham takriri. Ada yang mengatakan istifham yang seperti ini majazi karena tidak butuh kepada apa? Jawaban. Kalau istifham hakiki, istifham yang butuh kepada apa? Jawaban. Contohnya alam ta'tini fa'uhsinu ilaika. Ingat tadi ya. Wa ma ta'tina illa fatuhadithuna. Di dhammah apa di fathah? Di dhammah kenapa? karena syaratnya hilang. Di situ fatu hadisuna tidak didahului oleh apa? Penafian yang murni, tapi penafian yang terbatalkan. Juga contoh mata zalu ta'tina fatu hadisuna rafa'ta nasab. Rafa', kenapa? Karena nafinya sudah terbatalkan. Demikian pula penafian yang datang setelah istifham takriri. Istifham yang menjadikan orang yang antum ajak bicara itu menetapkan dan tidak membutuhkan jawabannya. Kalaupun jawabannya dijawab bukan dengan naam, apa jawabannya? Bala. Seperti apa alaihissallahu bihakamil hakimin, kita sering dengar orangnya bala. Alam ta'tini fa'uhsinu ilaika. Alam ta'tini fa'uhsinu ilaika. Apa terjemahnya? Bukankah engkau apa terjemahnya yang enak? Alam ta'tini fa'uhsinu ilaika. Apakah engkau belum datang ya kepadaku sehingga aku berbuat ihsan kepadamu? Datang belum ini? Ya, belum memang. Fa'innahu yamtani an-nasab fi hadhihi kulliha. Sesungguhnya terhalang nasab pada contoh-contoh ini semua. Ya, yang pertama tadi nafinya dibatalkan oleh illa, kemudian yang kedua nafi diikuti oleh nafi, kemudian yang berikutnya nafi yang datang setelah istifham ingkari. Belumkah engkau datang kepadaku sehingga aku berbuat ihsan kepadamu? Ya, belum. Bala jawabannya, iya saya belum, belum sempat, sempat repot. Wa aurada ala istifhami taqriri qawla syair. Atau urida yang ada fa'ilnya ya. Yang ada fa'ilnya urida ala istifhami taqriri qawla syair. Digolongkan kepada istifham taqriri ucapannya penyair. Alam aku jarakum wa yakuna. Alam aku jarakum wa yakuna baini wa bainakumul mawaddatu wal ikha. Alam aku jarakum wa yakuna baini wa bainakumul mawaddatu wal ikha. Bukankah aku ini adalah tetanggamu? Ya. Wa yakuna baini, bersamaan dengan adanya antara diriku dan engkau mawaddah, kecintaan dan juga persaudaraan. Dinas biyakun, dengan menasabnya kun. Nah, di sini bagaimana gitu? Tadi kan disebutkan bahwasanya kalau ada nafi yang datang setelah istifham takriri, maka dia terbatalkan dengan istifham takriri tersebut. Tapi dalam basyir ini bagaimana? Tetap beramal. Ya. Di situ menasabkan. Wa yakuna alam aku jarakum wa yakuna bait baini wa bainakumul mawaddatu wal ikha. Dengan nasab yakun, dengan menasabkannya kun. Wa wajaba anhu Ibnu Anqa. Ini dijawab oleh Ibnu Anqa wa ghairu dan selainnya. Biannahu idza urida al-istifham haqiqatan an nafyi fan-nasbu an jawab al-istifham kama fil bait, fan-nasbu an jawab al-istifham kama fil bait. Dijawab oleh Ibnu Anqa dan selainnya bahwasanya apabila dikehendaki istifhamnya istifham haqiqi dari penafian, maka nasab itu sebagai jawaban dari istifham sebagaimana yang akan disebutkan kan. Di antara syarat nasabnya fa'sababiyah dan wa'ma'iyah didahului oleh talab kan. Dan di antara macam tolab itu apa? Istifham. Jadi kalau dimaukan dengan istifham di sini, istifham hakiki yang butuh kepada jawaban, maka dia tidak menghalangi amalannya wawu. Ya. Kemudian autolab. Belum ini. Bismillah. Qala rahmatullahi ta'ala alaih. أو طلب بالفعل أي بصيغته لأصالته في ذلك فخرج الطلب بغيره فإنه يمتنع معه النصب سواء كان باسم الفاعل نحو صه فأحسن إليك أو بالمصدر نحو سقيا فيرويك الله أو بلفظ الخبر نحو حسبك حديث فينام الناس ثم شرع المصنف في التمثيل لما جمع الشروط فقال نحو لا يقضى عليهم فيموت هذا مثل الفاء بعد النفي المحض وإرابه لا نافية يقضى فعل مضارع مغير الصيغة وهو مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهور التعذر لأنه فعل مضارع معتل الآخر بالألف عليهم جار ومجرور في محل رفع نائب الفاعل فيموت فاء السببية يموت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية وعلامة نسبه حذف النون وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل والمصدر المنسبك من أن ما بعدها معطوف على المصدر المتصيد من الفعل السابق والتقدير لا يكون قضاء منا عليهم فموت منهم أي بل هم أحياء فيها أي النار لأن الآية واردة في وعيد الكافرين وقد قال تعالى في وصف الكافر في النار لا يموت فيها ولا يحيا ويعلم الصابرين هذا مثال الواو بعد النفي المحض لأن صدر الآية ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وإعرابه لما حرف نفي وجزم يعلم فعل لما حرف نفي وجزم يعلم فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه سكون آخره وحرك بالكسرة لالتقاء الساكنين لفظ الجلالة الله فاعل الذين اسم موصول في محل نصب مفعول به جاهدوا فعل وفاعل منكم جار ومجرور في محل نصب على الحال ويعلم الواو للمعية يعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية وعلامة نصبه فتح آخره وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هو الصابرين مفعول به وعلامة نسبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم والمصدر المنسب من أن ما بعدها معطوف على المصدر المفهوم من الفعل السابق والتقدير ولما يجتمع علمه تعالى بالمجاهدين وعلمه بالصابرين قال ابن عنقاء ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي هذا مثال الفاء بعد الطلب بالفعل وإرابه لا ناهية تطغوا فيه المضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل فيه جار ومجرور متعلق بتطغوا الفاء فاء السببية يحل فعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية وعلامة نصبه فتح آخره عليكم جار ومجرور متعلق بيحل غضبي فاعل وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل الياء منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة والياء مضاف إليه والمصدر المنسب من أن وما بعدها معطوف على المصدر المتصيد من الفعل السابق والتقدير لا يكون منكم طغيان فيه فحلول غضب عليكم لا تأكل السمك وتشرب اللبن هذا مثال الواو بعد الطلب بالفعل وإرابه لا ناهية تأكل فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه سكون آخره وحرك بالكسرة لالتقاء الساكنين وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنت السمك مفعول به وتشرب والواو واو المعية تشرب في المضار منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية وعلامة نسبه فتح آخره وفاعله مستتر فيه وجوبا تقدر أنت والمصدر المنسب من أن ما بعدها معطوف على المصدر المفهوم من الفعل السابق والتقدير لا يكن منك أكل السمك وشرب لبن أي مع شرب لبن kemudian syarat berikutnya yang kedua atau syarat yang kedua yang harus ada sebelum fa sababiyah dan waw ma'iyah agar dia bisa menasubkan dengan an mudmarah wujuban setelah yang pertama apa tadi syaratnya didahului oleh penafian yang murni. Yang kedua, au. Kalau au ya berdiri sendiri masing-masing, bukan gabungan dari dua syarat ini, bukan. Ini syaratnya beramal fa dan wa ma'iyah menasubkan fil mudhari' setelahnya dengan an mudmar wujuban adalah kalau dia tidak didahului oleh penafian yang murni atau didahului oleh talab bil fi'il, tuntutan dengan fi'il. Au talabin bil fi'li ay bi sighatihi li asalatihi fi dhalika fa kharaja talabu bi ghairihi fa innahu yamtani'u ma huwa nasbu sawa'un kana bismil fi'li nahu sahfa uhsin fa uhsinu ilayka aw bil masdar innahu saqyan fayarwika Allahu aw bi lafdhil khabari nahu hasbuka hadithun fayanamu an-nasu. Atau didahului oleh talab dengan fi'il, dengan sighahnya, sighah fil amr. Ya, kharaja khruj ukhruj li asalatihi fi dhalik. Karena itulah hukum asal dari talab diambil dari sighah aslinya. Fa kharaja talabu bi ghairihi, maka keluar dari persyaratan ini talab dengan selain sighah aslinya. Fil amr, selain fil amr. Fa inna yumtani' mahu an-nasb, maka terhalang fil mudhari nasab bersama talab dengan selain fi'il. Sawa'un kana bismil fi'il, sama saja apakah talabnya dengan isim fi'il. Contoh sah fa uhsinu ilaika, diam, maka saya akan berbuat ihsan kepadamu. Fa uhsinu di sini dirafa'kan, bukan fa uhsina. Kenapa? Karena sah meskipun dia mengandungi makna talab, tapi bukan dengan sihahnya, bukan fi'il amr, tapi isim fi'il amr. Aw bil masdar, ataupun dengan masdar. Contohnya saqyan fayuriikallah, berilah minum. Fayuriikallah, maka semoga Allah membalasmu dengan memberi engkau minum. Fayuriikallah, ya fayur arwa yurwi. Aw bil lafdhil khabar, ataupun dengan lafaz khabar. Talab ada juga yang dengan lafaz khabar. Banyak ya. Contoh hasbuka haditsun. Fayanamun nas, mana di sini talab yang dengan makna khabar atau dengan lafaz khabar? Hasbuka haditsun, cukup maksudnya itu. Cukup, ya, hasbuka haditsun, cukup bagimu satu hadis pembicaraan. Lafaznya di sini khabar, hasbuka mubtada haditsun khabar. Tadi maknanya perintah, tuntutan agar engkau tidak berbicara kecuali satu ucapan saja. Fayanamun nas, karena manusia akan tidur. Maka manusia akan tidur. Thumma syara'a al-musannifu fi tamthil lima jama'a asyurutu fa qala nahwa la yuqdu 'alaihim wa yamutu. Kemudian musannif mulai mencontohkan contoh yang dia mengumpulkan syarat-syarat tersebut. Fa qala, maka dia berkata, la yuqdu 'alaihim wa yamutu, mereka ahlun nar, tidaklah dibinasakan hingga mati. Hadza mithalul fa ba'da an-nafy al-mahab, ini adalah contoh fa yang datang setelah penafian yang murni. La yuqdu, i'rabnya la nafiyatun yuqda fi'lun mudhari'un mughayyiru sighah wa huwa marfu'un wa lam turf hi dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif man min dhuhriha at'adhuru li annahu fi'lun mudhari'un mu'tal al-akhir bil alif 'alayhim jarun wa majrurun fi mahalli raf'in na'ib al-fa'il fa yamutu al-fa fa'u sababiyyah yamutu fi'lun mudhari'un mansubun min mudmaratan wujuban ba'da fa'i sababiyyah wa 'alamat nasbihi hadf an-nun wa waw al-jama'ati dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilin wal masdar al-munsabik min an wa ma ba'daha ma'tuf 'ala al-masdar al-mutasayyid min al-fi'l sabiq wa taqdir la yakunu qada'un minna 'alayhim famutun minhum. Masdar yang terbentuk seperti sini mutawahnya sabaka, ya sabaka, jadi in sabaka fataha fan fataha. Wal masdar al-munsabik, masdar yang terbentuk dari an dan yang setelahnya diatofkan kepada masdar yang diburu, diambil dari fi'il yang telah lewat. Wa taqdir, takdirnya la yakun qada'un minna 'alaihim famutun minhu. La yakunu, tidak ada qada'un minna, pemusnahan dari kami, pembinasaan dari kami atas mereka ahlun nar. Kemudian karenanya ada kematian dari mereka, enggak ada. La yakunu qada'un minna 'alaihim famutun minna. Tidak ada pembinasaan dari kami atas ahlun nar. Pembinasaan mesti dimatikan. Kemudian famautun minhum, menyebabkan adanya kematian dari mereka, tidak. Aibalhum ahya'un fiha ay an-nar li anna al-ayah waridah fi wa'id al-kafirin yakni bahkan mereka ahlun nar ahya'un fiha, dalam kondisi hidup fiha, yang di dalam neraka. Karena ayat ini waridah, turun fi wa'idil kafirin, sebagai ancaman dari ahlun nar. Thumma la yamutu fiha wa la yahya, ahlun nar seperti itu keadaannya, la yamutu fiha wa la yahya. Wa qad qala ta'ala fi wasfil kafirin fi nar, la yamutu fiha wa la yahya. Wa ya'lam as-sabirin, contoh berikutnya yaitu contoh untuk wawu ma'iyah, wa ya'lam as-sabirin, hadha mithalul wawi ba'da an-nafi al-mahdi, li'anna sadra ayah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Dan wa ya'lam as-sabirin ini adalah contoh wawu yang datang setelah penafian yang murni, karena awal ayatnya atau sebelumnya wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin. I'rabnya lamma harfu nafin wa jazmin ya'lama fil mudari'un madzumun. Wa lamma ya'lamillah, ya itu i'rabnya itu. Bukan yang tadi, di i'rab semua di sini. Wa lamma ya'lamillah, dari situ i'rabnya. Lamma harfu nafin wa jazmin ya'lam fil mudari' madzumun wa alamatu jazmihi sukunu akhiri wa hurika bil kasrah, di kasrah di sini ya'lamillah liltiqai sakinaini, karena pertemuan dua sukun. Allahu fa'il alladhi ismun mausulun. Fi mahali nasbin maf'ulun bih, jahadu fi'ilun wa fa'il, minkum jarun wa majrur, fi mahali nasbin alal hal. Jadi minkum ini hal, karena datang setelah yang ma'rifah, wawu. Wa ya'lam al-wawu lil-ma'iyah, wawunya lil-ma'iyah. Ya'lama fi'ilun mudhari' mansubi an mudmar wujuban ba'da wawil ma'iyah, wa alamatu nasbi fathu akhiri. Wa fa'ilu mustatirin fihi jawazan taqtiru huwa, as-sabirin maf'ulun bih. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم والمصدر المنسبك من أن وما بعدها معطوف على المصدر المفهوم من الفعل السابق كان مصدر yang terbentuk dari an dan yang setelahnya diatofkan kepada مصدر yang difahami dari fi'il yang mendahulunya. والتقدير تقدير معناه لما ولما يجتمع علمه الله علمه تعالى بالمجاهدين وعلمه بالصابرين. Ketika belum terkumpul pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap al-mujahidin dan juga ilmu Allah tentang keadaan orang-orang yang sabar. Qala Ibnu Anqa, dikatakan oleh Ibnu Anqa. Ya Allah sudah tahu, cuma prakteknya. Ya sudah tahu sebelumnya Allah Subhanahu wa taala ya belum ya mendapati prakteknya dari mereka, tapi sudah tahu sebelumnya. Ya, siapa yang mereka mujahidin dan yang sabar. Fi ilmihi sabiq. La tatghaw fihi fayahilla alaykum ghadabi. La tatghaw fihi fayahilla alaykum ghadabi. Janganlah kalian melampaui batas padanya. Ya bani Israel, qad anzalna alaykumul manna wasalwa. Ya, kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahilla alaykum ghadabi. La tatghaw fihi. Ya. Janganlah kalian melampaui batas terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Fayahilla alaikum ghadabi, sehingga menimpa kalian kemurkaanku. Hadha mithalul fa ba'da talabi bil fi'li, ini contoh fa setelah talab dengan fi'il. Ya Rabbnya la nahiyatun tabuha fi'lun mudari'un madzumun bila minahiyah. Bila an-nahiyati wa alamatu jazmi harfun nun, li'annahu min al-af'alil khamsah. Wa wawul jama'ah dhamirun mutasil fi mahalli rafin fa'il. فيه جار ومجر متعلق بتطغوا الفاء فسببيه يحل يحل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء سببيه وعلامة نصبه فتح آخره عليكم جار ومجرور متعلق بيحل غضبي فاعل وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة والياء مضاف إليه والمصدر المنسبك من أن وما بعدها معطوف على المصدر المتصيد min al-fi'l as-sabiq. Wa taqdir, taqdirnya la yakun minkum tughyanun fihi fahululu ghadab, fahululu ghadabin 'alaykum. Jangan sampai ada di antara kalian perbuatan melampaui batas padanya. Fahululu ghadabin 'alaykum, sehingga ada azab ataupun kemurkaan yang menimpa kepada kalian. La ta'kuli samak wa tashrab al-laban. La ta'kuli samaka wa tashrab al-labana, hadha mithalu al-waw ba'da talab al-fi'l, ini contoh wawu setelah talab dengan fi'il. I'rabnya la nahiyatun ta'kul fi'l al-mudari' madzumun bila an-nahiyati wa 'alamatu jazmihi sukunu akhirih wa hurrika bil kasrah liltiqa'i sakinaini wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban taqdiru anta. As-samaka maf'ulun bih, wa tashraba al-waw wawul ma'iyah, tashraba fi'l mudari' mansub bi al-mudmar wujuban ba'da wawil ma'iyah wa alamatu nasbi fathu akhirih wa fa'ilu mustatirin fihi wujuban taqdiru anta wal masdar al munsabik min an wa ma ba'daha ma'tufun ala al masdar al mafhum min al fi'l sabik taqdirnya cepat enggak apa-apa ya ini ya rab mudah juga la yakun minka aklu samak wa syurbul laban jangan ada darimu perbuatan makan ikan bersama minum susu ay ma syurbil laban wa qad iqtasara ya ini saya baca aja ya, sudah waktunya sudah. Ini. وقد اقتصر المصنف من أمثلة الطلب على مثال واحد وهو يشمل ثمانية أشياء وتسمى مع النفي الأجوبة التسعة وقد نظمها بعضهم في النفي مع النفي فقال مروانها وادعوا وسل واعرض لحظهم تمني وارجوك ذلك النفي قد كمل مصنف من تكوبكن dari contoh talab hanya satu contoh. Apa itu? Apa? Nahyu. Ya kan nahyun. Beliau hanya mencontohkan satu macam talab yaitu nahi. Disebutkan talab bil fi'il. Talab dengan fi'il. Contohkan semuanya dalam bentuk apa? Nahi semua. Apa? Nafi ya? Ada nahi dan nafi ya? La yuqdu alaihi wa yamutu apa ini? Nafi. Wa ya'lam as-sabir sebelumnya juga nafi ya? La tatwaw itu nahi. Ya. La takulis sama kota syarabalaman. Itu nahi. Kata beliau di sini iqtasar al-musannif min amthilati talab ala misalin wahid. Hanya pada satu contoh saja. Wahuwa yashmal samaniyata asya. Padahal dia, talab itu mencakup 8 perkara. Watusamma ma'an nafi. Watusamma ma'an nafi al-ajubah. At-tis'ah. Ya, dan dinamakan. Ya, bersama nafi juga dimasukkan di dalamnya. Dengan al-ajwibah at-tis'ah. Al-ajwibah at-tis'ah itu namanya. Jawaban-jawaban yang 9. Waqad nazzamaha ba'duhum ma'an nafi. Dan sebagian mereka menazamkannya dalam bersama disertakan di dalamnya nafi. Faqala kemudian mengatakan mur. Apa ini mur? Al-amr. Ya. Wanha nahyun. Wadu. Dua. Wasal. Istifham. Ya kan? Ya betul enggak? Istifham kan? Wa'rib al-arab tawaran. Lihadhimu tahdib. Tamanni, tamanni. Warju, taraji. Kemudian kaza, kaza kan nafyu. Kemudian nafi. Khon kamula. Maka sempurna. Ya, sempurnalah tolab. Dengan itu semua. Wal amru nahu zurni fa'ukrimaka. Au ukrimaka. Contoh amr. Ataupun fa, sababiyah dan wa'uma'iyah. Yang didahului oleh tolab berupa amr. Adalah zurni fa'ukrimaka. Au ukrimaka. Ya. Kunjungilah aku, fa ukrimak. Maka aku akan memuliakanmu. Wa ukrimak. Terjemahnya apa kalau wa ukrimak? Ini saya pemuliaanku akan menyertaimu. Jadi bersamaan dengan apa? Ziarahmu itu akan disertai dengan apa? Pemuliaan dariku. Wa nahi dan juga nahi. Yang kedua dari macam talab. Seperti la termi ilman wa tatruki ta'ab. Jangan kau mengejar ilmu tapi meninggalkan susah payah. Karena yang namanya ilmu bagaimana? Layunalu. Layunalu. Hah? Layunalu ilm bi rahatil jism. Ada juga lafaz la yustata'u al-ilmu bi rahatil jism. Ay la yajtami' lakal ilmu wa tarku ta'ab. Maknanya jangan sampai berkumpul padamu. Ya, ilmu ataupun upaya mencari ilmu dengan tarku ta'ab, meninggalkan kelelahan ataupun susah payah. Kemudian doa, contoh doa itmis ala amwalihim, doanya Nabi Musa ya atas Fir'aun dan kaumnya. Itmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu. Ya Allah, hapuskanlah dari mereka, hancurkanlah dari mereka harta-harta mereka dan tutuplah hati-hati mereka fala yu'minu, maka mereka tidak bisa beriman. Setelah itu aili yakun minka tamsun wa shaddu wa shaddun ya fa adamu imanin, yakni hendaknya Allah ada darimu penghapusan harta benda mereka ataupun penghancuran pemusnahan harta benda mereka wa shaddun dan juga penutupan akan hati-hati mereka, dikunci hati-hati mereka fa adamu imanin, maka mengakibatkan mereka tidak beriman. Wa soal al muradu bihi al istifham, kemudian soal ini maksud dengan soal adalah istifham hal lana min syufa'a. Hal lana min syufa'a fa yashfa'u lana. Fa yashfa'u lana. Di sini. hal lana fashfa'u lana. Kemudian Arab ay at-talab bilutfin. Arab adalah al-arb, ya. Arab apa Arab? Hah? Arab deh. Kalau Arab apa artinya? Benda-benda mata, ya. Arabul hayati dunia, gitu kan. Ay at-talab, arab maknanya talab bilutf. Permintaan dengan kelembutan, dengan sopan. Wa yakunu bi alla, dan biasanya dengan huruf ala, bi ala. Al-mukhaffafah ghaliban, yang seringnya ditakhfif. Bukan alla tapi ala. Contoh ala tanzil indana fatusiba khaira. Marilah engkau singgah di rumah kami, fatusiba khaira, sehingga engkau mendapatkan kebaikan. Fatusiba di sini. Wa tahdid, kemudian tahdid, athlab bihas. Tuntutan dengan has, lawannya tadi. Kalau tadi dengan sopan, lembut, kalau has dengan apa? Kenceng, ya. Apa? Tuntutan dengan apa? Tegas atau dengan apa? Dengan dorongan. Ya. Wa yukhtasu bihalla, dan ini dikhususkan dengan halla. Wa yakthur bilaula, dan seringnya dengan laula. Laula akhartani ila ajalin qarib. Aduh, kenapa engkau tidak mengakhirkan diriku ila ajalin qarib? Ya. Sudah mati, pengen balik lagi. Ya. Nasallallahu ta'ala salam al-afiyah. Wa tamanni, kemudian tamanni, nahu ya laytani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Ya laytani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Ini kisahnya siapa? Orang-orang munafik, kan? Yang mereka tidak mau terserta bersama Nabi dan para sahabat untuk berperang. Fa'afuza di situ. Fa'afuza. Tuhai kiranya aku bersama mereka, kaum mukminin, fa'afuza, maka aku beruntung dengan peruntungan yang besar. Faraji la'alli ablughul asbab, asbab as-samawati fa'attali'. Ya. Faraji, harapan, la'alli ablugh. Ini angan-angan juga, ya. Tapi la'alli biasanya itu harapan. Tapi di sini mungkin enggak? Enggak bisa. Ya. Tapi dia berharap bisa, gitu. Fir'aun ini, la'alli ablughul asbab. Asbab as-samawati fa'attali', yang dia meminta kepada Haman untuk dibangunkan suatu gedung pencakar langit agar dia bisa ke sampai ke langit, ya, mustahil. Fi qira'ati man nasaba apa? Fa'attali', ya, attali'. Pada qira'ahnya mereka yang baca dengan menasabkan attali'. La'alli ablughul asbab, asbab as-samawati fa'attali', fa'attali', yang kita baca itu, ya. Qira'ah yang kita baca, ya. Fa'attali'. Berarti ada qira'ah lain di sana yang merafakkan fa'attali'u. Kemudian wa qawlihi ta'ala la'allahu yazakka, la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'uhu dhikra. Ya. La'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'uhu dhikra. Fatanfa'uhu di sini dengan nasab tanfa'. Ya. La'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'uhu, fatanfa'uhu. Sebelumnya ada apa? Tarji la'alla. والنفي من النفي نحو قوله صلى الله عليه وسلم مغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار. Tidaklah berdebu dua telapak kaki seorang hamba di jalan Allah, kemudian dia dikenai an-nar. Tidak ada. Tidaklah ada dua telapak kaki yang dia berdebu di jalan Allah, kemudian disentuh neraka. Ay la yakunu ighbiraru qadamin famasun nar lah. Ya, ini maknanya tidak ada berdebunya kaki-kaki di jalan Allah, kemudian menimpanya an-nar. Qala ibn Anqa walam yusma' nasbah. Ay al-mudhari' ba'da al-waw. Kata ibn Anqa belum pernah didengar nasabnya. Ya, ini fil mudhari' datang setelah wawu. Fi du'a. Pada doa. Sehingga ini dicontohkan di sini, ya. Belum pernah didengar nasabnya. Fi'il mudhari' yang datang setelah wawu pada doa ataupun pada roja, pada arab dan tahdid. Ya, sehingga di sini tidak ada contohnya. Wa jaza sibawaihi an-nasba ba'da al-fa, dan sibawaih membolehkan nasab setelah fa fi jawabi syak, pada jawaban yang syak, mengandung keraguan. Bi fi'il syak, dengan fi'il yang mengandung keraguan juga. Ya. Dhanantuhu yashtumuni fa'athiba 'alaihi. Dibolehkan oleh sibawaih di sini fa'athiba di apa? Nasobkan. Zonantuhu yastumuni fa'atiba alaih. Saya menduga dia apa? Mencerca saya, kemudian saya terekam dia. Ya. Idzan lam yaqa al-wusub, kalau demikian lam yaqa al-wusub, maka al-wusub di sini penerkaman dari dia diserang itu tidak terjadi. Bal makna, bahkan makna ucapan ini, law syatamani lawasabtu alaihi, kalau dia seandainya mencerca saya, ini saya akan apa? Menerkam dia. Ya, menyerang dia. Ini hanya dugaan saja. Maknanya seandainya dia kayaknya dia mencerca saya nih, nanti saya akan ini. Ya. Saya akan rekam dia, akan serang dia. Ya. Maknanya law syatamani lawasabtu alaihi, wa ba'dhum fi jawabil hasr bi innama, sebagian membolehkan nasabnya fil mudhari' setelah jawabul hasr ataupun pada jawabul hasr. Jawaban hasr dengan innama, jawaban hasr dengan innama. Wa alaihi khurrija qawluhu, dan di atas ini digolongkan contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Mansubnya fil mudhari' sebagai jawaban dari al hasr. Fa innama yaqul, fa innama yaqulu lahu kun fayakuna, kira yang menasabkan. Kalau kita baca baca apa, rafa atau nasab? Rafa kan fayakuna. Ada juga yang menasabkan karena dia sebagai jawaban dari hasr. Innama, fa innama yaqulu lahu kun fayakuna. Cukup dulu sampai di sini. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdih, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.